أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita telah sampai pada surat An-Nisa ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, ayat 114, yang merupakan keunikan dari kajian tafsir bahwa seluruh ayat itu sering terkait yang disebut dengan istilah munasabah. Ayat 114 mengisyaratkan kepada kita bahwa diantara pekerjaan yang mulia adalah islahum bainan nas, mengadakan perdamaian diantara manusia. Maka pada ayat 115 ini merupakan kecaman bagi orang yang memecah belah. Wa may yusyaqiqir rasul, syaqqa yusyaqqu artinya menunjukkan pemisahan yang terjadi setelah adanya penyatuan. Umat Islam itu sangat harmonis hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor di Madinah. Maka jangan sampai peristiwa yang kita temukan di ayat 105, di mana Tu'mah bin Abirik, seorang muslim yang mencuri baju Qatadah bin Nu'man dan meletakkan hasil curiannya di rumah Zaid bin Samin, seorang Yahudi, kita bela hanya untuk menyudutkan Zaid bin Samin, seorang Yahudi tadi. Jangan sampai keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan keadilan dengan membenarkan yang benar walaupun itu Yahudi dan menyalahkan yang salah walaupun itu seorang Muslim, menjadikan bibit-bibit timbulnya perpecahan di antara umat Islam. Maka di sini isu yang didengungkan oleh orang-orang yang mengatakan masa Rasul ini enggak setia dengan anggotanya. Nah, ini adalah isu-isu yang menyesatkan yang disebutkan pada ayat 114, la khairu fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan bagi kebanyakan bisik-bisikan mereka. Isu-isu bisik-bisik tetangga itu yang menyudutkan Rasul itu tidak ada baiknya. Di sini disebutkan Allah, wa man yusakikir rasula, lebih tegas lagi, barang siapa yang menentang keputusan Rasul setelah jelas kebenaran baginya, maksud kebenaran di sini bahwa keadilan harus ditegakkan walaupun itu harus memenjarakan seorang muslim, walaupun kata Rasulullah harus memotong tangan Fatimah kalau dia benar-benar ketahuan mencuri, maka itu adalah satu hal yang disebut dengan huda, petunjuk. Memang pada waktu itu Ustaz, ketika yang dicurinya itu kan baju perang, baju besi perang. Iya. Ditaruhnya dalam sebuah gandum. Goni gandum istilahnya. Jadi entah macam mana karena besinya itu tajam, jadi tercecer lah gitu. Jadi disitulah mungkin ketahuannya. Dibawanya lah ke tempat orang Yahudi tadi dari rumahnya, karena dia merasa takut. Ini kalau saya taruh di rumah nih, mesti Rasulullah tahu nih. Bahwasanya aku mengambil ini, aku taruhkanlah ke sana katanya. Tapi tak sadarnya dengan perbuatannya itu, setelah diapakannya dengan goni gandumnya itu, goni gandumnya terus membuntuti seperti sampai ke rumah orang Zaid bin Samin tadi, orang Yahudi tersebut. Begitu. Iya, jadi memang ini suatu hal yang menyedihkan bahwa seorang muslim mencuri di zaman Rasulullah. Iya. Ya, tapi ya bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Maka di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi matawalla. Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Artinya apa? Ada memang kelonggaran hukum, kelonggaran yang diberikan Allah kepada para pelaku kejahatan. Nah, kita menemukan orang yang mencuri tidak ketahuan, mencuri lagi tidak ketahuan, jadi profesi dia mencuri. Nah, tapi memang Allah berikan begitu. Sampai mati pun tidak ketahuan bahwa dia itu profesinya mencuri. Sebetulnya Ustaz, yang seperti itu sebetulnya ada hikmahnya. Sampai di mana kira-kira mereka itu menyadari perbuatan mereka itu. Iya. Makanya sengaja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang salah mempergunakan kesempatan itu. Iya. Terus dia sebagai profesinya jadinya. Iya, untuk maka mencuri. Cuman ada satu catatan Ustaz Fajrul. Iya. Wa nuslihi jahannam. Iya. Wasaat masyiro, itulah akibatnya kan kira-kira begitu. Mungkin tak kena di dunia ini, tapi ada satu catatan yang pasti, kami masukkan dia ke jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini merupakan suatu renungan bagi kita. Ini. Seenak apapun yang kita dapat di dunia ini, akan berdampak, kalau misalnya itu merupakan kejahatan, akan berdampak buruk akibatnya. Mungkin tidak terasa di dunia, tapi di akhirat itu pasti. Maka disebutkan pepatah Arab, la khairu fi lazzatin tu'qibuhu nadaman. Tidak ada kebaikan, la khairu fi lazzatin, tidak ada suatu kebaikan dari sebuah kenikmatan yang apabila berdampak dengan suatu penyesalan. Iya. Apa kata orang yang sudah masuk neraka itu tadi? Qala rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'mal, mudah-mudahan saya dapat melaksanakan perbuatan soleh. Terus dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan seperti itu, Ustaz. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karra. Artinya law anna lana karra itu, coba kalau kami kembali lagi, kami akan berlepas diri daripada sebagaimana mereka melepas diri. Kami mereka dari sekarang gitu. Artinya yang berlepas diri itu setan. Iya. Gitu. Aku enggak mengajak kau, hanya membisikkan saja. Kenapa kau mau ikut katanya? Iya. Jadi sekarang sangat menyesal. Ya. Sekarang itu maksudnya sekarang itu pada hari kiamat itu nanti mereka sangat menyesal. Iya. Ya Allah, tobatlah kami kembalikan. Mana cemana bisa dikembalikan lagi? Yang menariknya Ustaz Fajrul, kenapalah ini diceritakan sekarang di dunia, padahal hari kiamat belum terjadi. Yeah. Dan Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di surga dengan tajrimin tahti al-anhar, dan peristiwa yang terjadi di neraka, debat antara setan satu pihak dan manusia yang digodanya di satu pihak, atau pengikut dengan yang diikut di pihak yang lain. Kenapa itu diceritakan, Ustaz Fajrul? Ini kalau kita membahas tentang rahasia apa yang dikatakan atau yang difirmankan Allah itu sangat banyak sekali sebetulnya rahasinya. Tapi walaupun banyak rahasia yang terkandung di dalam ayat Quran itu, mungkin sebagian kecil kita baru mengetahui rahasia itu. Iya. Pertama, begitu ya. Allah ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Iya. Kepada umat seluruhnya. Makanya Allah jauh-jauh hari memberitahukan kepada kita supaya kita bersiap diri. Iya, macam orang tua sama anaknya. Mesti orang tua itu akan mengatakan dengan pengalamannya yang dilihatnya ataupun yang dibacanya atau pengalaman sendiri yang dia rasakan. Yang dia rasakan. Lalu dia menasihati kepada anaknya. Makan asam garam dong. Makan asam garam sudah banyak. Tapi kalau anak itu tidak memperhatikan, maka nanti akan kena akibatnya. Ya, kan kira-kira begitu. Sudah ya. Sama kita dengan Allah dan hambanya. Karena kasih sayang Allah itu tidak pernah berubah. Karena namanya sudah Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Benar sekali, Ustaz. Itu enggak akan berubah. Iya. Kecuali manusia ya. Iya. Aku ini orangnya baik, belum tentu hari ini saja mungkin. Besok enggak. Karena ada maunya ya. Karena ada maunya. Karena memang sifat manusia begitu. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu tidak akan berubah semenjak kita lahir atau sebelum kita lahir sampai hari kiamat dan masa yang akan datang. Benar sekali. Maka ada ayat yang lain mengatakan kata barobukum ala nafsihi rahmah. Sifat Allah itu banyak, 99. Tetapi Allah telah mewajibkan bagi dirinya sifat kasih dan sayang. Kasih dan sayang inilah yang lebih mendominasi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasihku lebih dominan daripada murkaku. Bukan berarti Allah itu tidak bisa marah, tidak memiliki azizun zuntikom, tidak pembalas dendam. Tapi benar kata Ustaz Fajrul, dikasih tahunya bagaimana kondisi akhirat sebelum datangnya akhirat secara real, agar kita lebih bersiap diri. Memang kalau kita lihat dari ayat ini, Ustaz, wa nuslihi, sebetulnya ini ada huruf ya-nya di sini. Wanuslihi. Iya. Tapi karena pertamanya memakai huruf man dimulai, itu kan harfu syarat wa jawabu syarat. Nah, gitu istilah. Dijazamkan sini semuanya. Nah, artinya jazam itu artinya yang barisnya fathah, yang barisnya dhammah, itu ini semua sukun semua, sukun baris semua. Mati semuanya. Artinya ketika seseorang itu tidak mampu menjalankan apa yang sudah jelas kepadanya datang Al-Quran dan hadis, maka syaratnya nanti wa nuslihi, artinya kalau kita ekspresikan dengan bahasa kita, Ustaz, masukkan nanti ke neraka. Kira-kira begitu, refleks gitu ya. Iya, makanya langsung otomatis hilang hurufnya sesuatu ini sebetulnya ada rahasia, ada rahasia dari segi intonasi kita berbahasa saja. Iya, akan aku masukkan kamu ke neraka. Ada stressing gitu ya. Wasaat masiro, dijelaskan lagi tempat yang paling buruk. Iya. Jadi nggak sekedar mengatakan kemasukan neraka, tapi dijelaskan lagi memang betul-betul neraka itu adalah tempat yang sangat buruk. Kalau di dunia tempat yang paling buruk, Ustaz Fajrul itu di mana? Di mana kira? Kalau bilang orang mungkin penjara mungkin ya. Penjara. Tapi masih enak ya kadang-kadang penjara itu ya. Tapi sebenarnya neraka ini, kalaupun penjara itu enak, tapi dia sudah terputus dari masyarakat. Tapi mungkin ada penjara yang lebih tidak enak. Paling tidak enak itu neraka. Sama seperti surga itu tempat yang paling enak dan kita tidak bisa membayangkannya. Dan ketidakenaan itu tergantung masing-masing. Makanya kenapa kita sering menemukan azab di akhirat itu digambarkan dengan azaban alima, azaban muhina, azaban azima. Ada memang yang merasa kalau walaupun dia azabnya besar, tapi dia tidak merasa sakit. Ada juga alim, tidak harus besar, tapi memang pedih. Tapi ada juga walaupun dia pedih, dia tidak merasa itu merupakan azab. Ada juga azaban muhina, dihinakan. Maka sebenarnya yang paling sakit ini di dunia ini, sakitnya tak seberapa, malunya ini. psikologisnya yang dihancurkan. Memang itu terjadi itu, Sam. Artinya kadang-kadang ada orang buat sedikit tapi dia merasakan malunya yang begitu hebat. Malunya yang begitu hebat. Gitu. Yang menjadi permasalahan kita dalam ayat-ayat sebelumnya yang kita kaji beberapa episode yang lalu itu bahwa memang kemunafikan itu, kemunafikan, dusta, ingkar janji itu dimulai dari sifat putus urat malunya, Ustaz Fajrul. Oh, begitu. Nah, kalau sudah tidak punya urat malu lagi, janji los, terus habis itu ngomong sana sini benar 10%, 90% omong kosong atau dusta, kemunafikan di mana-mana. Kenapa? Karena sudah tidak ada malu lagi. Fa in lam tastahi fasna masita. Makanya kita melihat, Ustaz, fenomena sekarang ini, apalagi di TV itu, kalau orang sudah tertangkap tentang masalah narkoba, kan narkoba itu kan secara kesehatan kan merusak juga kan begitu. Begitu. Baru mereka menangis, menyesali, seperti ada itu selebritis satu orang itu, namanya siapa itu, pagi tadi begitu jelas begitu kan. Menangis dia. Memang ada yang mengatakan kepada saya begitu, Ustaz, ini kalau sudah kena sedikit aja itu sudah putus urat malunya, itu urat enggak ngerti lagi apa ini katakan orang gitu. Jadi memang betullah Allah berfirman itu, ketika Allah berfirman segala sesuatu yang membahayakan diri kita, yang segala sesuatunya yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak kita lakukan, maka tunggu akibatnya yang lebih parah daripada itu. Itu baru di dunia, belum lagi di akhirat kelak nanti. Dan yang musibah itu sendiri, bencana itu sendiri tidak kena ke orang lain, tetapi semua kezaliman yang kita lakukan akan berdampak negatif bagi diri sendiri. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu juga lah yang memisahkan kita. Saya Zainal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.